Jangan. setiap hati pria tiada seorang pun mengerti. Oh lai lai lai lai lai lai, beginilah derita seorang pramuri. Pun pedih, tiada seorang pun mengerti. Oh lai lai lai lai lai lai, beginilah derita sarang pramuri. Derita saya.